Mitra Bisnis Metro TV memberitakan adanya dua sekolah di Jawa Tengah yang melarang siswanya untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kedua sekolah tersebut beranggapan menghormati bendera bertentangan dengan keyakinan agama. Selain itu, mereka juga tidak pernah menggelar upacara bendera, tidak membaca Pancasila, dan tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sisi lain, upacara bendera yang diadakan di sekolah dapat dijadikan sarana sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan anggota DPR Dedi Gumelar. Mas Dedi, apa komentar Anda? Hormati secara tata upacara kan memang mengangkat tangan atau membusungkan dada atau mengangkat kepala. Bentuknya kan beda-beda cara penghormatan. Akan tetapi kalau melarang anak-anak didik untuk menghormati bendera sebagai amanat undang-undang, ya, ini sebuah kekeliruan. Ini kan bangsa yang beradab dengan tata aturan yang jelas ada gitu loh. Jadi harus dibedakan. Itu menghormati lambang negara, ya, sebagai anggota masyarakat, sebagai anak bangsa, ya, dengan menyembahkan berbeda. Saya kira di mana letak musyriknya kita menduakan Tuhan. Naib betul Tuhan disamain sama bendera. Gimana sih? Nggak cukup alasan dari sisi pemahaman kita kalau bendera yang kita agungkan misalnya dalam konteks kebangsaan yang kita hormati itu sama dengan menyembah kepada Tuhan. Ya jauh sekali dong. Dari gerakannya beda. Khusuknya kalau kita menyembah Tuhan itu dengan segala permohonan dan lain sebagainya. Kalau kepada bendera kan enggak. Hanya bahwa itu adalah simbol yang harus kita jaga, kita hormati. Itu kan identitas gitu loh. Ada tidak undang-undang yang mengatur hal ini? Undang-undang ada di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Itu namanya Undang-Undang Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara. Ada loh. Nah, kita sepakat dong. Kalau orang baik kan ya, kalau bahasa agamanya kan bahwa dia mencintai negaranya adalah sebagian dari imannya. Salah satu mencintai negara dan bangsanya adalah menghormati lambangnya juga. Gitu loh. Siapa yang harus mengingatkan sekolah tersebut? Kami minta coba diperhatikan untuk diluruskan, ini konteksnya pendidikan. Dan ini saya kira harus turun tangan pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman. Bahkan alim ulama, tokoh-tokoh agama yang sudah lebih moderat dan kan tokoh-tokoh negara ini kan banyak dari kalangan alim ulama, dari Muhammadiyah, dari NU gitu. Loh kenapa pemahaman itu tidak menjadi parsial begitu gitu loh. Dia tidak mengharamkan menjadi menghormati bendera sama dengan menyembah Tuhan, kan tidak pernah kedengaran dari tokoh-tokoh agama kita. Makanya di sini pentingnya pendidikan karakter bangsa bagi kita. Bahwa negara kita kan bukan negara agama dengan pluralitas. Akan tetapi dan tidak ada kaitannya bendera dengan agama. Itu lambang negara sebagai masyarakat berbangsa bernegara. Itu kan bagian dari peradaban kita. Makanya menurut saya bahwa ini harus diluruskan persoalan-persoalan gini. Yang tugas paling dekat menyelesaikan persoalan ini selain pemerintah daerah adalah melalui tokoh-tokoh agama supaya guru-guru yang mendapatkan pemahaman itu dijelaskan. Gitu loh. Demikian Dedi Gumelar. Saya Dinda Natasha.